Lebaran, lebaran, lebaran, lebaran, lebaran, lebaran. Lebaran, lebaran, lebaran, lebaran, lebaran, lebaran. Ya, inilah The Jenggot. Ya, kita sama-sama merayakan hari lebaran. Mungkin tahun kemarin kami belum ada, tapi tahun ini kami kembali menyapa Anda semua dengan lagu khas untuk hari raya. Selamat mendengarkan. Hari kemenangan, bersalam salaman, saling memaafkan, jangan sekalah dimakan. Hari kemenangan, bersalam salaman, saling memaafkan, jangan sekalah dimakan. Hari bahagia untuk kita semua, hari kemenangan, hari saat kembali fitrah, hari yang selalu disambut dengan gembira, hari raya umat muslim di seluruh dunia. Setelah saum Ramadan satu bulan lamanya, menahan nafsu, menahan lapar dan dahaga, menahan diri dari perbuatan tercela, menempa diri agar jadi insan mulia. Kini telah tiba hari yang istimewa, hari di mana diharamkan untuk berpuasa, hari yang selalu diwarnai dengan sukacita, hari saat manusia kembali ke fitrahnya. Di desa dan di kota semuanya sama saja, merayakan hari ini dengan senyum ceria. Yang tamat saumnya atau yang setengah-setengah, semua ikut gembira di hari penuh berkah. Opor ayam, ketupat, sambal goreng, kentang, nikmat kue, keju, kue coklat, bolu, kotak atau bulat, nasar, lidah, kucing, kue, sagu, cici, sungguh lezat. Semuanya terlihat begitu sangat memikat. Kadang kita lepas kendali saat melihatnya, mulut terbuka langsung ingin cicip semuanya. Perut yang terbiasa kosong saat berpuasa, dipaksa makan banyak dan akhirnya pun tersiksa. Saat hari raya tiba, salah satunya tentang kue kaleng melegenda. Kenapa? Yang gambarnya seorang ibu dan dua anaknya. What? Yang pas dibuka ternyata isinya telah berubah. Berharap menemukan kue kering yang menggoda, kue kering yang pastinya akan menggugah selera. Namun apa daya saat tutupnya telah dibuka, ternyata isinya ranginang asli Indonesia. Apapun makanannya, apapun minumannya, yang penting nahan diri dan jangan kalah patah. Ingat esensi lebaran bukan balas dendam, tapi justru meredam nafsu agar terpendam. Di hari baik ini mari saling mengingatkan, agar kita semua bisa saling mengikhlaskan, leburkan segala hilaf, saling memaafkan. Sampai jumpa Ramadan dan lebaran tahun depan. Hari